yang kedua, yaitu adab seorang alim di dalam halaqah atau majlis kajiannya. Sekarang kita pindah dan memasuki fasal yang ketiga, yaitu adabul alimi ma'a talabatihi mutlaqan wa fi halqatih. Adab seorang alim, seorang guru bersama para muridnya, bersama para siswanya secara mutlak, dan juga adab-adab seorang guru di dalam halaqahnya. Pada fasal yang ketiga ini, penulis rahimahullahu ta'ala akan menyebutkan 14 poin atau 14 adab di bawah fasal yang ketiga ini, yang insya Allah kita akan kaji salah satu adabnya pada malam hari ini insya Allah ta'ala. Dan kita cukupkan dengan satu adab saja, dikarenakan sekarang dalam kondisi dan suasana ujian, maka kita mungkin belajar mengkaji kitab ini dalam 30 menit atau 40 menit ke depan saja. Selanjutnya kita akan melaksanakan salat isya insyaallah ta'ala. Kata penulis rahimahullah ta'ala, wa huwa 14 naw'an. Pasal ini terdiri dari 14 kategori, 14 adab. Al-awwalu, adab yang pertama, an yaqsida bi ta'limihim wa tahdhibihim wajhallahi ta'ala. Kita bacakan adab ini dari awal sampai akhir, kemudian setelahnya kita masuk ke penjelasan insyaallah ta'ala. Kata penulis, hendaknya tujuan dari mengajar dan mendidik para murid adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala, wa nashral ilmi, dan menyebarkan ilmu, wa ihya asyari'i, dalam rangka menghidupkan syariat, wa dawama zuhuril haqqi, dan hendaknya niatnya meninggikan kalimat kebenaran. Bagaimana kebenaran senantiasa ada muncul tegak di muka bumi ini. Wa humulal batil, memadamkan kalimat kebatilan. Wa dawama khairil ummati bikathrati ulama'iha, mempertahankan kebaikan umat dengan banyaknya para ulama. Wa ghtinami thawabihim, kemudian mewujudkan pahala melalui para murid. Wa tahsila thawabi man yantahi ilaihi ilmuhu min ba'dihim, juga mewujudkan pahala dari pihak yang ilmunya sampai kepadanya sesudah mereka, yakni sesudah murid-murid dia ini. Wa barakati du'aihim lahu, dan juga dalam rangka mewujudkan keberkahan doa mereka. Wa tarahumihim alaihi, dan dalam rangka mewujudkan doa rahmat yang mereka panjatkan untuk gurunya. Wa dukhulahu fi silsilatil ilmi baina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bainahum, dan juga dalam rangka memasukkannya ke dalam rangkaian gerbong ilmu di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mereka. Wa idadahu fi jumlati muballighi wahyillahi ta'ala wa ahkamihi, dan mencakupkannya ke dalam rombongan muballigh, penyampai wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dan hukum-hukumnya. Fa inna ta'limal ilmi min ahammi umurid din wa a'la darajatil mu'minin, karena sesungguhnya mengajarkan ilmu itu termasuk urusan agama yang paling penting dan derajat tertinggi orang-orang mukmin. Ini paragraf yang pertama dari kategori yang pertama di bawah fasal yang ketiga ini. Bahwasannya penulis rahimahullahu ta'ala ingin mengajarkan, ingin menjelaskan, ingin memberikan nasihat kepada orang alim, bahwa di antara adab yang hendaknya dia perhatikan terhadap muridnya secara mutlak, atau tatkala dia mengajar di majlisnya secara khusus, adalah ikhlas dalam mengajar murid-muridnya dan dalam rangka untuk menghidupkan ilmu dan syariat ini. Itu inti daripada kategori yang pertama. Oleh karenanya beliau mengatakan, an yaqsida بتعليمهم وتهذيبهم وجه الله تعالى. Hendaknya seorang alim, seorang ustaz, kiai, buya, guru di sekolah sekalipun, atau siapapun itu yang menyampaikan ilmu kepada manusia, kepada saudara-saudaranya, kepada murid-muridnya, atau bahkan kepada keluarganya, hal yang harus mereka perhatikan adalah hendaknya maksud dan tujuan dia dari mengajar, maksud dan tujuan dia mendidik para muridnya, mendidik manusia, mendidik keluarganya, mendidik saudara-saudarinya adalah wajah Allah Ta'ala, yakni mengharapkan wajah Allah semata. Ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam mendidik, ikhlas dalam memberikan ta'lim, ikhlas dalam memberikan nasihat dan arahan. Ya, ini niat yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Jamaah rahimahullahu taala. Ingat sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal 'amal illa ma kana khalisan lahu wa butughiya bihi wajhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amalan dan menuntut ilmu serta mengajarkan ilmu di antara amalan saleh yang paling besar. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, suatu amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali amalan tersebut dilaksanakan ikhlas karenanya Subhanahu wa taala dan mengharapkan wajahnya semata. Maka hal yang pertama yang harus diperhatikan terkait niat atau maksud tujuan mengajar, tujuan mendidik adalah wajah Allah semata. Kemudian selanjutnya penulis mengatakan, wa nashral ilmi, niat yang kedua adalah untuk menyebarkan ilmu agar ilmu agama ini tidak punah, agar ilmu tersebut terus tersampaikan. Ini merupakan sunnah dari zaman salaf dulu, bahwasannya ilmu itu senantiasa diwariskan oleh salaf ke khalaf, begitu seterusnya. Orang-orang terdahulu meriwayatkan, menyampaikan, menyebarkan ke orang-orang yang datang setelahnya. Dan dasarnya adalah hadis Nabi alaihi salatu wasalam, tasma'una wa yusma'u minkum. Kalian mendengar hadis-hadis Nabi, ilmu-ilmu agama, dan begitu pula wa yusma'u minkum, dari kalian pula nanti akan didengarkan hadis-hadis tersebut. Ada orang-orang yang datang akan belajar kepada kalian, datang meminta arahan, datang meminta ilmu-ilmu yang telah Allah ajarkan kepada kalian. Wa yusma'u mimman yasma'u minkum, dan juga orang ini nanti akan didengar oleh orang-orang selanjutnya. Begitulah ilmu, senantiasa diwariskan. Dan sebaik-baik warisan adalah warisan Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka lah para ulama yang menyebarkan ilmu ini. Maka di antara niat yang harus dipasang oleh seorang guru, kenapa sih dia membuka program ini? Kenapa sih dia membuka majlis ini? Kenapa dia mengadakan kajian ini? Kenapa dia ada di lembaga ini? Kenapa dia ada di masjid, di kelas untuk mengajar ini? Maka di antara niatnya adalah untuk menyebarkan ilmu. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu di bagian muqaddimah, bahwa di antara tujuan kita belajar yang pertama adalah mengangkat kebodohan dari diri kita. Selanjutnya adalah untuk ihya'ul ulum, ya, menghidupkan kembali ilmu-ilmu ini agar tidak punah begitu saja. Ya. Kemudian selanjutnya kata penulis rahimahullahu taala, wa ihya asy-syar'i, dan juga niat yang lainnya adalah untuk menghidupkan syariat. Maksud menghidupkan syariat adalah agar syariat tersebut terus tampak, diamalkan oleh orang, ya, diketahui oleh kaum muslimin, dijaga, ya, dengan kita menghidupkan syariat itu kembali, dengan kita mengajarkan syariat tersebut, maka kita ikut berpartisipasi dalam menjaga syariat tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya, ودوام ظهور الحق وخمول الباطل ودوام خير الأمة بكثرة علمائها. Niat selanjutnya yang harus diperhatikan oleh sang guru adalah hendaknya dia meniatkan atau menjadikan tujuan dia mengajar atau mendidik para muridnya adalah dawama zuhuril haq, meninggikan kalimat kebenaran, yakni bagaimana kebenaran senantiasa zahir, senantiasa tampak, ya. Sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam dijalankan. Syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabinya alaihi salatu wasalam disyariatkan, diamalkan. Ya, tanpa sembunyi-sembunyi, tanpa orang-orang merasa malu, tanpa orang-orang merasa aneh. Ini di antara tujuan kita. Ya. Maka para santri di pondok-pondok pesantren diajarkan adab-adab Islami yang mungkin orang-orang yang sudah lama hidup di dunia sebagai seorang muslim banyak tidak mengetahui hal-hal yang telah diajarkan di pesantren kepada para santrinya. Ya. Sehingga kita menjaga syariat itu minimal di tempat-tempat kita mengajar, di majelis-majelis kajian kita, di lembaga-lembaga di mana kita menyebarkan ilmu tersebut. Nah, alangkah baiknya kalau seandainya ini bisa tersebar ke mana-mana sehingga syariat Allah ini semakin terjaga. Kemudian wa khumulal batil juga dalam rangka apa namanya? Memusnahkan atau memberantas kebatilan. Yang hak atau kebenaran itu kita tampakkan, ya, kita tinggikan kalimatnya, sedangkan yang batil kita berantas dan kita musnahkan. Ini diantara tujuan menyebarkan ilmu. Kita sebarkan ilmu bahwasannya setiap utang piutang yang ditarik manfaat darinya ternyata itu adalah transaksi riba. Ya, transaksi riba. Kalau seandainya ini tersebarkan, tersampaikan ke seluruh kalangan masyarakat, maka lama-lama diharapkan kebatilan itu semakin musnah. Ya, yang ada malah kebenaran semakin tampak, syariat Allah yang benar semakin dijalankan oleh pemeluk agama Islam ini. Kemudian wadawama khairil ummati bikathrati ulama'iha, dan juga dengan niat adalah menjaga kebaikan umat ini dengan banyaknya para ulama. Kenapa seperti itu? Karena seharusnya niat seorang guru tatkala dia mengajarkan muridnya ilmu-ilmu atau perkara-perkara agama, hendaknya dia memberi motivasi agar para muridnya kembali mengajarkan ilmu tersebut. Dengan harapan dialah yang akan menjadi para ulama umat ini di zaman yang akan datang. Sehingga tatkala semakin banyak orang-orang yang mengajarkan ilmu agama kepada manusia, maka semakin besar pula harapan munculnya para ulama. Sehingga dengan kita mengajarkan ilmu, secara tidak langsung seharusnya kita menginginkan kebaikan untuk umat ini dengan harapan munculnya para ulama di kemudian hari. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di antara tanda-tanda kiamat adalah copotnya ilmu ini dari dunia, hilangnya ilmu ini dari dunia, diangkatnya ilmu ini dari dunia. Dan di antara cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu ini dari dunia adalah dengan diangkatnya dan diwafatkannya para ulama. Ya. Dengan wafatnya para ulama, maka ilmu semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu semakin lenyap di muka bumi ini. Maka barang siapa yang tatkala dia memberikan ta'lim, pengajaran, kajian, nasihat seputar agama, tujuannya adalah supaya ke depannya kita melahirkan banyak para ulama, orang-orang yang berilmu di atas muka bumi ini, maka apa yang dia lakukan itu sejalan dengan maksud syar'i. Apa maksud syar'i tadi? Yaitu menjaga ilmu ini. Seperti apa menjaga ilmunya? Ya, kita menjaga para ulama. Ya. Kalau seandainya yang wafat tidak bisa kita hentikan waktu wafatnya dia, maka cara kita adalah dengan melahirkan sebanyak-banyaknya para ulama. Ya. Maka kita mengapresiasi ya lembaga-lembaga yang muncul ya, atau pesantren-pesantren yang muncul dalam rangka mengajarkan para santrinya di dalam pesantren-pesantren tersebut ilmu-ilmu agama. Dengan begini, maka syariat Allah, agama kita ini, ilmu di dalam syariat ini akan semakin terjaga dengan banyaknya para pembelajar dan para ulamanya. Kemudian di antara niat ta'lim atau mengajar, mendidik para murid, para santri dan para siswa juga, sebagaimana kata penulis, igtinama thawabihim. Igtinama thawabihim, yaitu mewujudkan pahala melalui perantara para murid. Ya, mewujudkan pahala melalui perantara para murid. Maksudnya apa? Tatkala seseorang mengajar, ya, apalagi yang diajar adalah perkara agama, memberikan nasihat, mengingkari kemungkaran, beramar ma'ruf, mengajarkan kebaikan serta memerintahkannya, ya, menjaga agar agama Allah ini tetap muncul di muka bumi, agama Allah ini tetap hidup dan diwariskan dari si fulan, ke alan dan seterusnya. Ya, maka ketahuilah bahwasannya yang melakukan itu dia sedang menunjukkan seseorang kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang mengarahkan seseorang kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan dengan dia melakukan itu maka dia termasuk orang yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka niscaya dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pelaku kebaikan tersebut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Tatkala seseorang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala melalui perantara kamu, maka hal tersebut lebih baik daripada unta merah. Unta merah di zaman itu, hadirin dan hadirat sekalian, itu merupakan sesuatu yang sangat berharga, yang diharapkan dan diinginkan oleh orang-orang Arab. Sangat berharga. Dan jauh lebih berharga daripada unta merah tersebut adalah tatkala kita mengajarkan seseorang, memberikan pengarahan, memberikan nasihat, kemudian dia mengikuti arahan dan petunjuk yang kita berikan, kemudian dia mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara kita, maka itu jauh lebih baik daripada humurin na'am, daripada unta merah. Inilah maksud perkataan penulis bahwa di antara tujuan dan niat kita mengajar dan mendidik adalah igtinama thawabihim, yaitu mewujudkan pahala melalui perantara para murid-murid kita. Kemudian selanjutnya, penulis juga mengatakan, wa tahsila thawabi man yantahi ilaihi ilmuhu min ba'dihim. Dan juga dalam rangka mewujudkan pahala melalui orang-orang yang pada orang tersebut berhenti ilmu kita, ya. Berhenti ilmu kita setelah murid-murid kita. Maksudnya seperti ini, ya. Ustaz mengajarkan ilmu kepada para muridnya. Ya. Anggaplah posisi ustaz sekarang ini mengajarkan ilmu kepada para santri Al-Huda. Maka tatkala ustaz mengajar ilmu tersebut, Maka di antara niat yang harus dipasang adalah mendapatkan pahala dari perbuatan tersebut melalui perantara para muridnya. Bagaimana bisa? Tatkala diajarkan adab makan, bahwa di antara adab makan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beberapa poin sudah disebutkan, diajarkan. Ternyata setelah diajarkan para murid mempraktikkan adab-adab tersebut, apa yang didapat oleh sang ustaz? Dia mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Maka barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan serupa sebagaimana yang dikerjakan oleh orang yang dia tunjuki. Ya, sebelumnya terbiasa minum pakai tangan kiri. Setelah diajarkan bahwa yang minum pakai tangan kiri adalah syaitan, berubah menjadi minum pakai tangan kanan. Siapa yang mendapatkan pahala? Dia. Yang pertama, dikarenakan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam mengerjakan suatu kebaikan, lalu orang yang telah menunjuki dia kebaikan tersebut, yaitu gurunya. Tatkala dia dewasa, menjadi seorang guru, menjadi seorang bapak, atau seorang teman, yang menunjukkan kepada orang lain kebaikan yang sama seperti yang diajarkan oleh sang ustadznya dulu, lalu dikerjakan oleh orang tersebut, maka sang ustadz juga ikut mendapatkan pahala dari ilmu dan amal yang dipraktikkan tersebut. Inilah maksud perkataan penulis, wa tahsila thawabi man yantahi ilaihi ilmuhu min ba'dihim, yaitu mendapatkan pahala melalui perantara di mana ilmu ini berakhir setelah para muridnya ini. Ya, ini murid-murid ustaz sekarang masih imut-imut. Ya, nanti setelah menikah, memiliki para murid, anak-anak yang juga imut-imut. Anggaplah, ya, ilmu yang ustaz sampaikan hari ini berakhir kepada anak-anak antum. Ya, maka setiap ilmu yang ustaz ajarkan kepada antum dan itu ditularkan kembali kepada anak-anak antum, setiap ilmu yang dipraktikkan oleh anak-anak antum, maka sang guru, sang ustadz akan mendapatkan pahala yang sama dari praktik tersebut. Ya, ini di antara niat yang harus dipasang oleh sang muallim atau sang mudarris. Selanjutnya, kata penulis, wa barakata du'aihim lahu. Ya. Wa barakati du'aihim lahu. Selanjutnya, selain kita menginginkan pahala, maka yang kita inginkan adalah barakati du'aihim lahu, keberkahan doa para murid untuk sang guru, untuk sang ustaz. Ya, kalaupun seandainya yang kita ajarkan dia tidak paham-paham, namun karena kesabaran kita dalam mengajarnya, kesabaran kita dalam mendidiknya, itu menghasilkan buah pada akhirnya dia senantiasa mendoakan kita di dalam salatnya, mendoakan kita di dalam doa-doanya, maka ini sudah sangat luar biasa. Ini di antara kenikmatan dan keberkahan yang didapatkan oleh sang guru dari pengajarannya terhadap murid-muridnya, pendidikannya terhadap murid-muridnya. Wa barakati du'aihim lahu. Maka di antara niat sang ustaz atau sang guru adalah mewujudkan keberkahan doa dari sang murid. Maksudnya adalah, ya, sang murid, ya, yang berbakti, sang murid yang baik, tatkala diajarkan suatu ilmu, maka dia bersyukur. Dia ingat sabda Nabi alaihi salatu wasalam, la yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidak dikatakan seseorang bersyukur, berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bila mana dia tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Murid yang baik, ya, dia melihat gurunya dari sisi bahwa gurunya senantiasa bersabar dalam mendidiknya. Senantiasa tidak bosan-bosannya mengajarkan ilmu. Dalam kesibukan sang guru, sang ustadznya, dia masih rela meluangkan waktu untuk dia mengajarkan perkara-perkara yang remeh. Dalam kelelahan sang ustaz, sang guru, dia masih mampu bertahan dan ingin memaksakan diri untuk tetap mentransfer ilmunya kepada murid-muridnya. Murid-murid yang dia pandai berterima kasih, dia akan membalas jasa sang ustaz tersebut minimal dengan mendoakannya. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, barang siapa yang berbuat baik kepada orang lain, kemudian dia balas perbuatan baik tersebut dengan mengucapkan jazakallahu khairan, maka sesungguhnya dia telah membalas kebaikannya secara berlebih-lebihan. Ya, maka di antara tujuan sang guru ketika mengajar adalah mendapatkan doa mulia dari sang murid. Begitu juga watarahumihim alaihi dan juga tarahum dari para murid. Ya, kalau doa itu adalah tatkala sang murid meminta kepada Allah agar mendatangkan manfaat kepada sang guru, atau meminta kepada Allah agar sang guru dihindarkan dari musibah dan yang semisalnya, maka tarahum ini adalah permintaan khusus kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar seseorang yang kita sebutkan dalam tarahum kita dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi tarahum itu dari kata rahima, yang artinya adalah merahmati, mengasihi, menyayangi. Tarahum itu kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyayangi seseorang. Dengan ucapan apa? Biasanya dengan ucapan rahima, sebutkan orangnya. Ya, rahimallahu al-ustadz fulan. Ya, atau kalau mengatakannya secara langsung di hadapan sang ustadz, sang guru, kita katakan ustadzi rahimakallah. Ya, wahai guruku, wahai ustadzku, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Ya, a'tini fulus, misalnya minta duit gitu misalnya. Yang penting ada doanya. Ya, ustadzi rahimakallah, rahimakallah. Ini di antara metode para ulama dulu, di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia ingin menyampaikan perkara-perkara yang banyak ditentang oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik di zaman itu, namun dalam rangka melembutkan hati, apa kata beliau? I'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Ya. I'lam rahimakallah ya ustaz. Astaadzin, misalnya minta izin mau keluar misalnya. Ya. Minimal, ya, minimal kita mendoakan sang guru. Dan minimal dari pengajaran kita, pendidikan kita, kita mendapatkan doa-doa dari para murid yang saleh, doa-doa tulus dari para murid-murid yang pandai bersyukur, tarahum dari mereka, kata-kata rahimallah, Allah yarham, almarhum ustaz fulan, dan seterusnya. Ya, ini di antara niat dan tujuan kita sebagai seorang guru atau seorang alim mengajar ilmu kepada para murid, ya. Dan itu boleh jadi tidak cukup atau tidak terbatas semasa kita hidup di dunia, ya. Setiap kali ilmu tersebut kita praktekkan, ya, sebagaimana dulu kita pernah diajarkan oleh para guru kita. Terkadang setiap kita ingat bahwa ilmu ini yang pertama kali mengajarkannya kepada kita adalah guru kita si fulan yang ternyata sudah meninggal dunia. Ya, murid-murid yang saleh akan mengenang jasanya, lalu tak luput dari lisannya doa-doa kebaikan untuk sang guru. Masya Allah, ana masih ingat dulu beliaulah yang sabar sekali mengajarkan saya makhraj bab, ya, sampai beliau pun muak dan sebagainya, tapi beliau tetap sabar bab gitu, ya, sampai saya bisa mengucapkannya dengan benar, bahkan mengajarkannya kembali kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah merahmatinya, meluaskan kuburannya, ya, memberikan cahaya pada kuburannya, memasukkannya dalam surga dan seterusnya. Ini yang kita harapkan dari amal soleh yang kita kerjakan. Kemudian selanjutnya, wadukhulahu fi silsilatil ilmi baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainahum. Selanjutnya di antara niat yang kita pasang adalah memasukkan kita sendiri sebagai penyampai ilmu ke dalam rangkaian gerbong ilmu di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang kita ajar. Orang-orang yang kita didik. Tatkala dia menyampaikan ilmu yang kita sampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan kita masuk ke silsilah atau rantai ilmu tersebut di antara Rasulullah alaihi salatu wasallam dan mereka. Ya. Tatkala mereka menyampaikan ilmu di kemudian hari, mereka menceritakan bahwa saya belajar kitab ini bersama Ustaz Fulan. Saya belajar adab makan, adab ini bersama Ustaz Fulan. Saya belajar akidah yang benar bersama Ustaz Fulan. Beliau menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sehingga ilmu yang mereka sampaikan, yang mereka amalkan, bahkan yang mereka dakwahkan, ya, itu bersilsilah, ya. Ada sanadnya sampai kepada Rasul, dan yang berada di antara rangkaian rantai tersebut di antara Rasul dan mereka adalah sang guru. Ini bukan maksudnya ijazah, bukan maksudnya sanad sebagaimana sanad hadis. Ini adalah gembong rantai, ya, atau silsilah dalam menyampaikan ilmu saja, ya, bahwa yang menjadi perantara si fulan itu memahami hadis arba'in ini itu adalah Ustaz Fulan, seakan-akan dia perantara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada murid-muridnya. Ini yang kita inginkan. Ya. Ini yang kita inginkan dan ini merupakan kemuliaan yang sangat besar. Ya, kemuliaan yang sangat besar bahwa kita termasuk orang-orang yang Allah beri kesempatan, kemudahan, taufik untuk menyampaikan apa-apa yang telah Allah ajarkan kepada kita. Ya. Kemudian selanjutnya penulis mengatakan wa'idadahu fi jumlati muballighi wahyillahi ta'ala wa ahkami. Nah, di sini ditekankan lagi oleh penulis bahwa yang dimaksud tadi bukanlah sanad hadis, ya, sehingga kita berada di antara mereka, para murid kita dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena tidak setiap hadis yang kita sampaikan kepada murid kita lalu murid tersebut menyampaikannya kepada orang lain, itu bermaksud bahwasannya sanad hadis tersebut bersambung dari mereka sampai ke Rasul alaihi salatu wasalam. Yang seperti ini, itu harus dengan cara khusus, ada lafaz khusus, ada syarat-syarat yang telah diletakkan oleh para ulama hadis dan asar. Sehingga baru sah kita mengatakan, haddasana al-ustad Ahmad Remanda, akhbarana fulan, an fulan an fulan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini itu namanya memang sanad, ya, hadis yang bersambung dari si fulan sampai ke Rasul alaihi salatu wasallam, di mana tengah-tengahnya mungkin ada ustaz kita. Ya, bisa jadi, boleh jadi. Ya, boleh jadi seperti itu. Tapi tidak setiap menyampaikan ilmu itu jadi seperti itu. Paham ya? Kalau seandainya sekarang Ustaz menyampaikan ilmu hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang tercantum di dalam kitab ini, Ustaz hanyalah sebagai penyampai hadis Nabi alaihi salatu wasallam, bukan periwayat hadis. Tapi kalau seandainya sekarang, ya, kita misalnya Ustaz bacakan di sini hadis musalsal bil awwaliyah misalnya, yang Ustaz memiliki sanadnya sampai kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Setelah Ustaz bacakan, Ustaz katakan bahwasannya telah saya ijazahkan kepada antum sekalian periwayatan hadis ini. Maka setelahnya antum sah mengatakan haddasani al-Ustaz Ahmad Remanda. Ahmad Remanda terus sampai kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Atau misalnya Ustaz memiliki sanad sulasiyah sulasiyat al-Imam al-Bukhari. Ya, sulasiyat al-Imam al-Bukhari, hadis-hadis khusus di mana di antara al-Imam al-Bukhari kepada Rasul itu hanya diperantari oleh 3 orang. Kemudian Ustaz meriwayatkannya dari Syekh Ustaz, Syekh dari Syekhnya, seterusnya sampai Imam Bukhari, sampai kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Sulasiyat tadi kita baca di sini, kemudian Ustaz riwayatkan kepada antum. Di akhir majlis Ustaz katakan, saya riwayatkan dan saya ijazahkan kepada antum seluruh hadis ini dengan sanad yang bersambung kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Itu baru sah dikatakan bahwa rantai tadi adalah rantai sanad hadis di mana Ustaz berada di antara antum dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun yang dimaksud oleh penulis di sini adalah sekedar rantai penyampaian wahyu Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukumnya. Kemudian selanjutnya kita akan dengarkan setelah kumandang adzan isya insyaallah taala. Tafadhalil muadzin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, para santriwan serta seluruh hadirin dan pendengar dimanapun berada, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita lanjutkan perkataan penulis di dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim ini. Adab yang kedua, fasal yang ketiga, kategori yang pertama, bahwa di antara hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru yang menyampaikan ilmu, seorang alim terhadap para muridnya atau di dalam halaqah kajiannya, adalah masalah niat. Apa niat dia tatkala mengajarkan ilmu tersebut? Apa tujuan dan maksud dia mendidik para muridnya? Maka penulis mengatakan hendaknya tujuan, maksud dan niatnya adalah yang pertama, wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua adalah apa? Menebarkan ilmu. Yang ketiga, menghidupkan syariat. Kemudian yang keempat, ya, mengusahakan agar kebenaran dan yang hak itu senantiasa tampak di muka bumi, meninggikan kalimat kebenaran. Yang kelima, memusnahkan atau memberantas kebatilan. Kemudian yang keenam, agar senantiasa umat ini berada dalam kebaikan dengan banyaknya orang-orang yang berilmu, dengan banyaknya para ulama. Kemudian yang ketujuh, mewujudkan pahala melalui perantara para murid. Yang kedelapan, mendapatkan pahala melalui perantara orang-orang yang mendapatkan ilmu ini melalui perantara para murid. Kemudian yang kesembilan, mendapatkan keberkahan doa dari para murid, dan doa rahmat secara khusus dari para murid. Yang kesepuluh, yang kesebelas, memasukkan sang alim tersebut di dalam rangkaian silsilah atau rantai ilmu di antara para murid dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ke-12 juga memasukkannya ke kelompok orang-orang yang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukumnya. Jadi 12 seluruhnya yang disebutkan oleh penulis, yang hendaknya niat dan tujuan ini dipasang oleh sang guru di dalam kajiannya, sehingga dia senantiasa menghasilkan banyak pahala dari pengajaran dan pendidikan yang dia lakoni tersebut. Fa inna ta'limal ilmi, selanjutnya penulis mengatakan, karena sesungguhnya mengajarkan ilmu, min ahammi umuriddin, itu di antara urusan agama yang sangat penting. Ya, pentingnya perkara mengajarkan ilmu ini itu sudah kita sampaikan secara panjang lebar melalui muqaddimah dari buku ini di majelis-majelis kita yang pertama, majelis 1 2 3 4 itu kita masih berbicara tentang kedudukan ilmu dan para ulama di dalam agama ini. Bahwasannya mengajarkan ilmu itu bukan perkara yang remeh, ya. Maka Ustaz pesankan kepada para murid-murid Ustaz sekalian, para santri Ustaz sekalian, dimanapun antum berada nanti di kemudian hari, apapun kondisinya, apapun profesi antum semua, jangan tinggalkan yang namanya ta'lim, mengajar, meskipun hanya mengajar iqra di pedalaman hutan sana. Ya, jangan tinggalkan ta'lim. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an. Allah sebutkan pertama kali sebelum Rasul sebutkan pertama kali orang-orang yang mengajarkannya sebelum Rasul menyebutkan orang-orang yang mempelajarinya. Ya. Dan kita nanti akan lihat juga hadis yang sebenarnya juga sudah disebutkan dulu di bab pendahuluan. Ya. Setelah ini insyaallah taala. Jadi mengajarkan ilmu itu urusan agama yang sangat penting, wa a'la darajatil mu'minin, dan derajat tinggi tertinggi orang-orang mukmin. Yakni artinya adalah dengan mengajarkan ilmu atau bahkan sekedar kita berilmu dengannya, Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajat kita di sisinya Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mendengar firman Allah yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Semakin banyak ilmu yang kita miliki karena usaha dan kesungguhan kita dalam menuntut ilmu, ditambah lagi kita membayar zakat ilmu tersebut dengan menyebarkannya, mengajarkannya kepada orang-orang lain, maka semakin tinggi pula derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata penulis, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha yusalluna ala muallimin nasi al khaira. Apa kata Rasul alaihi salatu wasalam berdasarkan hadis yang disebutkan oleh penulis di sini, bahwasannya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan penduduk langit-langit dan penduduk bumi. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Penduduk bumi, manusia dan yang lainnya. Hatta namlata fi juhriha, bahkan semut di dalam lubangnya, yusalluna ala muallimin nasi al-khaira. Mereka senantiasa bersalawat kepada para pengajar-pengajar kebaikan kepada manusia. Ya. Kebaikan apapun yang kita ajarkan kepada manusia, itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita mendapatkan apa tadi? Berdasarkan hadis ini, selawat. Dari siapa itu? Dari Allah. Dari para malaikat. Dari penduduk langit. Penduduk bumi. Bahkan sekalipun semut di dalam lubang-lubangnya yang kecil itu. Ya, bahkan ikan di dalam apa namanya jauhnya dasar laut misalnya. Itu ikut berselawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Namun, hadis ini dengan lafaz seperti ini, itu adalah hadis yang lemah. Lafaz seperti ini, itu tidak benar. Yang benar adalah, sebagaimana diriwayatkan di dalam kitab Sunan, dan sudah kita sampaikan juga di majlis-majlis awal kita, Rasulullah SAW bersabda, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi hatta al hitanu fi al bahr. Jadi lafaz yang benar, yang sahih, itu adalah istighfar, bukan salawat. Ya, bahwasannya penduduk-penduduk langit bumi tadi itu beristighfar untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ya, memohonkan ampunan hatta al hitanu fil ma, bahkan ikan-ikan yang ada di dasar lautan, di dasar sungai, itu ikut memohonkan ampunan untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Dan itu yang kita harapkan. Dengan kita mengajar, kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita melalui perantara semut, melalui perantara ikan, melalui perantara penduduk langit dan penduduk bumi yang lainnya. Ya. Kemudian, la amri ma hadha illa mansibun jasimun wa inna nailahu la fawzun azim. La amri, sungguh, ya, sungguh, kata penulis, ini tidak lain merupakan kedudukan yang sangat besar. Dan mendapatkan kedudukan ini, itu adalah keberuntungan yang besar. Haqqan, ya. Sungguh benar kata penulis. Sebagaimana yang sudah kita bacakan sebelumnya, kedudukan ilmu dan orang-orang yang diberikan ilmu itu sungguh kedudukan yang sangat besar. Namun untuk mencapai kedudukan tersebut, kita butuh taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberi taufik mendapatkan kedudukan tersebut, sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Kemudian penulis menutup adab yang pertama dari fasal yang ketiga ini dengan perkataannya, na'udzu billahi min qawati'ihi wa mukaddiratihi. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari rintangan-rintangannya dan pengeruh-pengeruhnya. Wa mujibati hirmanihi wa fawatihi, serta dari sebab-sebab kegagalan untuk mendapatkannya. Di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dua hal yang bisa kita sebutkan bahwa dua hal ini adalah dua penyakit yang sangat besar yang senantiasa menjadi rintangan bagi para penuntut ilmu, bahkan para pengajar ilmu. Ya, dua rintangan tersebut yang akan menghalangi seseorang dari mendapatkan kedudukan yang sangat agung tadi. Maka kita perlu ketahui rintangan tersebut dan kita harus memiliki cara dan tekad untuk menghadapi rintangan-rintangan tadi. Yang pertama, ya, bisa kita simpulkan rintangan yang pertama itu adalah faktor-faktor luar, eksternal. Ya, yang diisyaratkan oleh penulis dengan perkataannya qawati'ihi wa mukaddiratihi. Ya, aku berlindung, kata penulis tadi, dari apa? Dari rintangan-rintangannya dan pengeruh-pengeruh yang sudah suci tadi. Ya, ini adalah faktor luar, ya, faktor eksternal. Adapun yang kedua adalah faktor dari dalam, ya, faktor internal yang diisyaratkan oleh penulis dengan perkataannya mujibati hirmanihi wa fawatihi, dan aku berlindung dari sebab-sebab kegagalan mendapatkan ilmu atau kedudukan tersebut. Nah, yang pertama, ya, yang merupakan faktor-faktor eksternal, kata Syekh Al-Utsaimi hafizahullah taala, itu seperti misalnya ada faktor-faktor yang mungkin memberhentikan seseorang dari kesempatan menuntut ilmu secara abadi. Ya, dia tidak bisa lagi menuntut ilmu selama-lamanya. Baik dari semua sisi secara mutlak atau mungkin dari satu sisi saja, ya, entah mungkin dapat musibah kemudian matanya tidak bisa melihat lagi sehingga dia memiliki rintangan tidak bisa membaca buku lagi, ya, atau mungkin telinganya tidak lagi bisa mendengar sehingga terhalang darinya kesempatan untuk mendengarkan kajian-kajian baik di masjid, dari radio, televisi, dan yang semisalnya. Ya. Atau bahkan dia tidak memiliki keduanya lagi, pendengaran dan penglihatan. Ini merupakan salah satu rintangan, ya, salah satu rintangan. Atau mungkin rintangan tersebut datang dari luar yang dia tidak memutuskan, bukan qawati, bukan yaqta, dia tidak memutuskan langsung, tetapi termasuk mukaddirat. Mukaddirat, al-ma'un nazif, ketika dimasuki hal-hal yang dapat mengeruhkannya, maka pengeruh ini disebut sebagai mukaddir. Ya, air tadi jadi nama kadir. Ya, air yang keruh. Ya, dibersihkan, kadang karena penyebabnya masih ada, keruh lagi. Bersihkan, keruh lagi. Ya, seperti kita yang ingin belajar semangat bersungguh-sungguh, ya, ingin merantau nih ke Mesir misalnya. Kita ajak orang-orang yang biasa mengajak kita bermaksiat pula. Sampai sana satu rumah pula. Ya, kita semangat belajar, dia semangat pula mengajak kita kepada kemungkaran. Ya, ah, tak benar ini. Akhirnya kita semangat tapi terus jatuh lagi. Semangat, bangun, bangkit, kemudian jatuh lagi. Faktor luar, ya, lingkungan ataupun yang semisalnya. Yang kedua, faktor-faktor dari dalam, ya, faktor-faktor dari dalam yang mungkin menjadi sebab seseorang terhalangi daripada kedudukan yang sangat agung tadi, ya, sebab dia gagal mendapatkan ilmu atau kesempatan untuk mengajarkan ilmu, ya. Karena tidak setiap orang yang ingin duduk, ya, di suatu majlis mengajarkan ilmu kepada manusia, dia bisa duduk, ya. Tidak setiap orang yang ingin membuka kelas-kelas ta'lim, ya, untuk mempelajari agama di dalamnya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan dia untuk melakukan itu. Semuanya adalah karena taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, memberi kita taufik untuk senantiasa belajar, mengamalkan apa yang telah kita pelajari, atau mengamalkan apa-apa yang telah Allah ajarkan kepada kita. Allah jadikan apa-apa yang Dia ajarkan ini bermanfaat bagi diri kita secara khusus, dan juga bagi orang-orang terdekat kita, bagi orang-orang yang kita ajarkan kepadanya ilmu. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan darajat kita dengan menempuh jalan ini, dan memudahkan kita memasuki surganya dengan menempuh jalan ini. Allahumma amin. Aqulu qawli hadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Siapa yang bisa menyebutkan 10 niat seorang alim tatkala mengajarkan ilmu atau mendidik para murid dan santrinya, angkat tangan. Di sini ada? Yang sana? Asyik bicara aja tadi. Ya. Ada yang bisa? Dapat hadiah. Hadiahnya besar. Ada juga? Ya. Fadal, open book atau close book? Open book Azam? Okay, Fadal. Nam, Nasma? Nam. Itu udah penutup itu. Sebelum itu, apa yang antum tulis? Naam, ahsanallahu ilaik. Masyaallah. Ya. Jazakallahu khairan. Dengannya kita tutup majelis kita pada siang hari ini. Nanti silakan menghadap ke ustaz, ya. Silakan menghadap ustaz. Hah? Ustaz bilang apa? Oh, siang. Maaf, maaf. Ya. Ya, kita tutup majelis kita pada malam hari ini untuk memberi kesempatan kepada para murid ustaz, kalau bisa dikatakan seperti itu, untuk belajar menghadapi ujian lisannya insyaallah taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.